Tony kasih Andi. Batiku mampu jiri alemu uturu sisi nina panggilamu mu mampu jiwa lauri mau balik Roandri sabak-sabak melopas halai tuli ia mimu dan remah padua namu silu seret biolo mataku lembut nanya wamu Suluh akan tua.